Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Nawawi rahimahullah, masih dalam bab sunnahnya menyampaikan kabar gembira, berita yang menyenangkan muslim. Wa an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an annahu tawadda'a fi baitih, dari Abu Musa Al-Ash'ari bahwa beliau berwudu di rumahnya. Thumma kharaja faqala la alzamanna Rasulullah sallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadha. Kemudian beliau keluar dan berazam, bertekad mengatakan, hari ini aku akan terus bersama Rasulullah sallam. Seharian penuh ingin menemani Rasulullah sallam sehingga tahu segala yang beliau sampaikan, segala yang beliau lakukan. Faja'al masjid, kemudian beliau datang ke masjid. Faza'ala anin nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu wajjahaha huna. Setelah di masjid, beliau tanya tentang Rasul. Di mana Rasulullah, enggak ada di masjid. Para sahabat yang lain menjawab, Rasul ke arah sana. Qala fa kharajtu ala atharihi as'alu anhu hatta dakhala bi'ra aris. Aku ikuti jejak beliau sampai kemudian masuk ke sumur aris. Masuk ke sumur kan berarti masuk ke dalam sumur, artinya masuk ke kebun, di situ ada sumur. Biasa dalam bahasa Arab diitlakan demikian. Masuk ke kebun, di situ ada sumur aris namanya. Fajalastu indal bab hatta qadha Rasulullah sallam hajatahu wa tawadda. Aku duduk di pintu pagar kebun sampai Rasulullah menyelesaikan hajatnya, kemudian beliau wudu. Fakumtu ilaihi, maka aku pun mendatangi Rasulullah. Fa idza huwa qad jalasa ala bi'ri aris wa tawassata kuffaha. Ketika aku datangi, aku dapati Rasul sudah duduk di sumur aris tepat di tengah bibirnya, bibir sumur. Ini sumur ada semacam bibirnya begitu, semacam buk. Rasul duduk di tengahnya situ. Wa kashafa an saqaihi wa dallahuma fil bi'r, sembari Rasul menyingkap betis beliau sallam dan beliau masukkan itu ke sumur. Ini sumur enggak terlalu dalam, mata air begitu, sehingga kaki beliau masukkan ke airnya. Fasalamtu alaihi mansaraft, aku pun salam kepada beliau, kemudian aku pergi. Fajalastu indal bab, aku duduk di pintu gerbang tadi. Fakultu la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Musa berkata, hari ini aku menjadi bawab. Bawab itu semacam penjaga pintu yang memintakan izin kalau ada orang mau masuk. Ini ada fulan datang mau masuk, boleh apa enggak, diberi izin masuk apa enggak. Penjaganya. Faja'a Abu Bakar radhiyallahu anhu fadafa'al bab. Enggak lama datang Abu Bakar menyusul Rasulullah di kebun itu. Fadafa'al bab faqultu man hadha. Ketika Abu Bakar ketok pintu, aku tanya, siapa ini? Faqala Abu Bakar, beliau jawab, aku Abu Bakar. Faqultu ala rislik, tunggu sebentar. Thumma dhahabtu faqultu ya Rasulullah hada Abu Bakar yasta'zin. Abu Musa masuk menemui Rasul, menyampaikan, ya Rasulullah Abu Bakar di luar mau masuk, diizinkan apa enggak? Faqala i'zan lahu wa basyirhu bil jannah, hada syahid. Beri dia izin, suruh masuk. Dan sampaikan berita gembira baginya, surga telah Allah siapkan untuknya. Fa'akbaltu hatta qultu li Abi Bakar udkhul wa Rasulullah yubashiruka bil jannah. Kembali ke pintu, kata Abu Musa, masuklah. Dan Rasul menyampaikan berita gembira untukmu bahwa surga bagimu. Radhiyallahu anhu. Fadakhala Abu Bakar hatta jalasa an yaminin Nabi. Masuk Abu Bakar, beliau duduk di samping kanan Rasulullah. An yaminin Nabi ma'ahu fil quf, tadi di bibir sumur. Wadalla rijlaihi fil bi'r kama sana'a Rasulullah sallam. Sama Abu Bakar pun memasukkan kakinya di air tersebut seperti Rasulullah. Wa kasyafa an saqai, beliau pun juga membuka betisnya. Tsumma raja'tu wa jalast, aku kembali duduk di pintu. Wa qataraktu akhi yatawadda wa yalhaquni, aku tinggalkan saudaraku, dia berwudu kemudian menyusulku. Faqultu iyuridillah bi fulan yuridu akha khairan ya'ti bihi. Kata Abu Musa, kalau Allah inginkan kebaikan bagi fulan, yakni saudaranya, akan datang juga. Fa idza insan yuharrikul bab, enggak lama ada orang yang kembali mengetok pintu. Faqultu man hadza, aku tanya siapa ini? Qala Umar ibn al-Khattab. Umar, kata Umar. Umar ibn al-Khattab. Faqultu ala rislik, sama kata Abu Musa, tunggu sebentar. Thumma jitu ila Rasulillah fasalamtu alai wa qultu hadza Umar yasta'dzin. Aku datang ke Rasul menyampaikan ini Umar juga mau masuk minta izin. Qala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Beri dia izin masuk, sama. Sampaikan kabar gembira baginya surga. Fajitu Umar, aku datangi Umar, faqultu adina wa yubashiruka Rasulullah bil jannah. Rasul mengizinkanmu dan juga menyampaikan berita gembira untukmu surga. Fadakhala fajalasa ma Rasulillah fil quf an yasarihi wa dalla rijlaihi fil bi'r. Masuk Umar duduk di sebelah kiri Rasul, sama seperti Abu Bakar juga, beliau masukkan kakinya di air sebagaimana Rasulullah. Tsumma raja'tu fajalast, kembali aku duduk di pintu. Faqultu iyuridillah bi fulan khairan ya'ni akha ya'ti bihi. Kalau Allah inginkan kebaikan untuk fulan, saudara beliau, akan datang ke sini. Faja'a insan faharrakal bab. Datang seseorang mengetok pintu. Faqultu man hadza? Siapa ini? Qala Utsman ibn Affan. Aku Utsman bin Affan. Faqultu ala rislik, tunggu sebentar. Waji'tu nabi fa akhbartuhu, aku datang ke Rasul menyampaikan ini Utsman di luar minta izin. Qala idzan lahu wa basyirhu bil jannah ma'a balwa tusibuhu radhiyallahu an. Izinkan dan sampaikan berita gembira baginya surga, namun ada balwa, bala, musibah yang akan menimpa beliau. Fajitu faqultu udkhul wa yubashiruka Rasulullah bil jannah ma'a balwa tusibuka. Masuklah, Rasul izinkan kamu dan Rasul beritakan kabar gembira bagimu surga, namun ada musibah yang akan menimpamu. Fadakhala fawajadal quffa qad muli'a. Faja'al fajalasa wijahahum minasyakil akhar. Ketika datang, Utsman mendapati mulut atau bibir sumur sudah penuh. Rasul, Abu Bakar, Umar. sudah enggak ada tempat lagi, maka Utsman duduk di arah yang berlawanan, berhadapan dengan Rasulullah Abu Bakar Umar. Qala Sa'id bin Musayyib fa awaltuha quburahum. Kata Sa'id bin Musayyib, kejadian itu aku takwilkan sebagai pertanda kuburan mereka. Nah, ini Rasulullah SAW wafat, kemudian Abu Bakar wafat, dikubur di samping Rasulullah SAW. Kemudian Umar wafat, dikubur di samping Rasulullah SAW. Utsman wafat, sudah tidak ada tempat. Utsman dikubur di Baqi. Dan kejadian ini sebagai takwilnya, karena mulut sumur sudah penuh, tidak ada tempat bagi Utsman, hanya bagi Rasul Abu Bakar Umar. Demikian penafsiran Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari Muslim. Wa zada fi riwayah, di riwayat lain ada tambahan, wa amaroni Rasulullah sallam bi hifdzil bab, kata Abu Musa, Rasul yang memerintahkan aku untuk menjaga pintu. Wa fiha anna Utsman hina basyarahu hamidallah thumma qala Allahul musta'an. Di tambahan itu juga, ketika Utsman mendengar dari Abu Musa berita gembira yang Rasul sampaikan untuknya surga, beliau hamdalah, alhamdulillah. Dia bersyukur karena dikabari di surga untuk beliau. Kemudian beliau katakan Allah musta'an ketika mendengar ada musibah yang akan menimpa beliau. Karena beliau terbunuh, itulah musibah yang Rasul maksud. Di akhir hayatnya beliau terbunuh oleh para khawarij yang memberontak dan berkudeta kepada beliau. Itu musibah, balwa, bala yang menimpa beliau di akhir hayatnya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Hadis Abu Musa ini padanya ada beberapa adab atau faidah sunnah, antara lain baik untuk seseorang jika keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu. Karena Abu Musa wudu dulu baru kemudian keluar rumah, maka bagus, baik bagi seorang muslim ketika hendak keluar rumah berwudu terlebih dahulu, sehingga dengan itu dia siap untuk sholat. Seandainya di jalan azan atau memasuki waktu sholat, mungkin di daerah itu sulit air, mungkin antri, mungkin walhasil, kalau dia sudah dalam keadaan wudu di rumahnya kan enak, tinggal masuk masjid sholat. Banyak faedah yang akan bisa dia dapati. Mungkin dia sedang lewat, subhanallah, ada jenazah misalnya, sholat jenazah, tinggal dia ikuti sholat jenazah, dapat satu qirat, tidak repot-repot atau tidak menyulitkan dia untuk wudu terlebih dahulu. Di dalam hadis pula, ketika bersuci keluar dari rumah juga agar seorang muslim dalam keadaan toharoh selalu, dan itu keadaan dia terbaik, tidak ada hadas padanya, dalam keadaan suci toharoh, punya wudu. Sehingga seandainya jara alaihi amrullah, Allah tentukan usianya, ajalnya datang saat dia keluar rumah, dia mati dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Di dalam hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bagaimana Rasulullah SAW duduk di tepi sumur mata air sambil beliau buka betisnya dan beliau masukkan kaki di air tersebut. Tampak dari riwayat bahwa saat itu sedang panas yang sangat. Karena kalau dilihat mula basat al-amr, kejadiannya air ada di dekat Rasul, dan itu juga kebun, banyak pohon, banyak tanaman. Maka ya tabarrot, orang mencari agar dingin atau mendapat kesegaran kakinya atau tubuhnya, terkadang dikenakan air. Dan itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan, yang kemudian diikuti oleh Abu Bakar dan juga Umar. Di dalam hadis ketika Abu Bakar duduk di samping Rasul melakukan hal yang serupa, membuka betisnya, memasukkan kakinya ke air, ini dari Abu Bakar tidak ingin menyalahi Rasulullah SAW. Wa illa bukan syariat, bukan masyru' orang kalau masuk kebun atau di tepi sungai atau mata air memasukkan kakinya di situ. Enggak ada hubungannya sama sekali, bukan ibadah, bukan sunnah. Akan tetapi ketika di situ Rasul lakukan, kemudian misalnya Abu Bakar tidak melakukan, enggak enak. Beliau menjaga bagaimana untuk bisa selalu menyamai Rasul SAW. Makanya Abu Bakar pun melakukan hal yang serupa. Beliau lihat Rasul lakukan itu, segera beliau pun melakukan hal yang sama agar tidak terlihat beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ittiba' tam, sangat taatnya atau sangat kuatnya para sahabat dalam meniru dan mengikuti segala yang mereka dapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Serupa itu pula Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ketika Umar diizinkan dan disampaikan berita gembira surga baginya, kemudian Uthman juga berita gembira surga baginya, ma'abalwa tusibuhu, sehingga bagi Uthman ibn Affan ada terkumpul padanya ni'mah wa balwa. Ada kenikmatan berita gembira surga, tapi juga ada bala, musibah yang menimpa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam kisah Rasul, Abu Bakar, Umar, mereka dikubur dalam satu tempat. Karena seperti itulah mereka di dunianya dulu selalu bersama. Makanya Rasulullah katakan, "Dzahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Waji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku datang bersama Abu Bakar Umar, aku pergi bersama Abu Bakar Umar. Artinya orang terdekat bagi Rasul SAW, keduanya. Di mana Rasul ada, di mana Rasul berada, pergi, mukim, safar, kemanapun selalu Abu Bakar Umar mendampingi Rasul SAW. Karena selama di dunia demikian tidak pernah terpisah tiga orang ini, maka sampai wafatnya pun jasad mereka tidak terpisahkan di satu tempat dikubur. Kata Aisyah semula radhiyallahu anha, aku menyiapkan tempat itu bagiku. Ini Aisyah niat kalau beliau wafat ingin dikubur di situ. Bagaimana tidak, berarti di situ bersama suaminya Rasulullah SAW, nabinya, dan bersama Abu Bakar ayahnya. Tapi jara amrullah, takdir Allah, Allah tetapkan Umar wafat terlebih dahulu. Dan Umar sampaikan meminta izin kepada Aisyah untuk dikubur di situ. Kata Aisyah, sebenarnya aku menginginkan tempat itu, tapi ketika Umar lebih dahulu wafat, khalas, dia yang lebih berhak. Maka diizinkan oleh Aisyah dimakamkan di tempat tersebut radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Hadis menunjukkan kepada kita pula bahwa boleh seorang imam, seorang pemimpin punya hajib. Hajib itu pengawal, kalau bahasa sekarang bodyguard, sehingga menjaga dia dari orang lain. Makanya Abu Musa menjaga, gak semua orang bisa keluar masuk semaunya. Adapun celaan yang Rasulullah SAW sebutkan, man waliya min amri ummati fahtajaba anhum ihtajaballahu anhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang memimpin umatku kemudian dia menutup diri, artinya begitu sulitnya untuk ditemui, begitu sulitnya untuk bisa orang bertemu dia mengeluhkan ini itunya, Allah akan menutup dia, artinya enggak akan Allah dengar doanya, enggak akan Allah bantu permasalahannya. Itu ketika seorang pemimpin yang dimaksud betul-betul menghalangi rakyatnya, tidak mau tahu kepentingan dan urusan mereka, tidak mau dengar, tidak mau melihat. Adapun kalaupun seandainya dia punya pengawal, punya bodyguard dan semisalnya, dan dengan berkembangnya zaman, berlalunya waktu, hal itu sudah menjadi keharusan dan kelayakan dalam kepemimpinan. Gak ada di dunia pemimpin tanpa ada pengawalnya, jalan sendirian, kelontang-kelantung, gak mungkin. Ada pengawalnya, ada bahkan sekian kilo ke depan sudah disterilkan, apalagi dia orang nomor satu di negaranya, raja, presiden, atau semisalnya. Selama dia punya alat atau orang bisa mengadu ke tempat-tempat yang dia sediakan, misalnya dia ada kantor urusan apa yang mau ngadu, mau ini, ke sana. Gak harus langsung ke dia sebagai seorang pemimpin, tapi ke instansi-instansi atau dinas terkait yang dibuat oleh pemerintah itu. Kamu mau mengadu apa sih masalah kesehatan? Ada dinas kesehatan misalnya. Anu biaya terlalu mahal misalnya ini itu. Kamu mau ngadu masalah pendidikan, ada dinas pendidikan. Kamu mengadu masalah ini, masalah itu, ada. Enggak harus langsung kepada orangnya. Naam, di awal-awalnya tidak seketat itu, bahkan biasa para khulafa, para khalifah dan amir menyatu bersama rakyatnya. Itu yang ada dari Rasulullah, itu yang ada di masa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan beberapa khulafa Bani Umayyah. Namun setelah kejadian demi kejadian, kejadian demi kejadian, mereka ambil pelajaran. Kayak dengan semudah itu orang bisa menusuk Umar sebagai khalifah, karena dekat sekali dengan rakyatnya, nggak ada penjagaan, nggak ada ini, sehingga orang nyusup semaunya. Kayak bisa semudah itu orang masuk rumah Uthman sampai kemudian membunuhnya, dan begitu seterusnya. Ali bin Abi Thalib dicegat ketika keluar sholat subuh, nggak ada pengawalan. Dari kejadian demi kejadian ini, kalau dibiarkan akan amburadul, akan hilang keamanan dan rusak kepemerintahan. Orang semaunya nggak seneng, nggak ini bunuh, ini itu. Maka demi kemaslahatan dan ini, namanya pemimpin harus dijaga. Nggak semudah itu bisa mendekat ke dia, dan itulah yang ma'ruf sampai saat ini. Karena dia orang nomor satu, orang paling dicari, paling dibidik, paling di ini ya, harus keselamatannya pun diutamakan. Yang penting dia tidak menutup diri. Seperti tadi, dia punya instansi, punya kepanjangan tangan yang menampung keluhan atau apa saja kepentingan rakyatnya. Al-Muhim, itu yang ada. Hadis jelas menunjukkan keutamaan mereka bertiga, Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Ketika Rasulullah di Uhud dan gunung Uhud itu goncang, bergerak, gempa, maka Rasul hentakkan kakinya di Uhud sambari beliau katakan, "Uthbut Uhud, fa inna ma'alaikan nabi wa siddiq wa syahidan." Tenanglah wahai Uhud, ini diamlah, karena di atasmu ada nabi, beliau siddiq Abu Bakar, dan dua yang syahid, akan mati syahid, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Dan ini tentunya salah satu dari alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian, karena terjadi seperti apa yang Rasul sebutkan, balwa usibuhu, ada bala musibah yang menimpa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Uthman yang dikenal khalifah adil, Uthman dikenal khalifah yang santun, bijak. Dan awal-awal masa pemerintahan beliau, kaum muslimin dalam keadaan makmur, dalam keadaan aman, bahagia, tidak ada kekurangan apa-apa, jalan dengan baik semuanya. Kemudian munafikin dan para syaitan dari kalangan jin maupun manusia dengan kepemimpinan Abdullah bin Sabak dan yang lainnya, menghembuskan isu Uthman ini nepotisme, yang dia angkat, yang dia pilih jadi menteri-menterinya, gubernur-gubernurnya dari Bani Umayyah, sukunya. Oh ini gak adil, ini dihembuskan isu. Manusia, banyak dari mereka mudah termakan fitnah. Semula Abdullah bin Sabak menyebarkan isu itu di Madinah, di kota Madinah, tapi tertolak, tidak ada yang mau dengar. Kenapa? Karena Madinah banyak sahabat, banyak ulama, gak laku dagangan Abdullah bin Sabak, karena mereka tahu prinsip ketaatan kepada pemerintah, menghormati, memuliakan pemerintahnya. Enggak laku, tertolak syubhat-syubhat dan fitnahnya Abdullah bin Sabak. Kapan itu laku? Ketika dia keluar, ini dia ngelihat ke Madinah enggak bisa, ini enggak bisa tembus. Keluar dia ke Madinah, dari Madinah ke kota-kota lain, dan berhasil mendapat banyak dukungan di Kufah, Irak, di Basra, di Mesir, dan dia galang masa kekuatan sampai begitu banyak, walhasil sampai dia masuk kota Madinah dan seterusnya. Alaihi minallah ma yastahiq. Walhasil sampai kemudian terbunuhnya Uthman radhiyallahu ta'ala an dalam keadaan di rumahnya bersama keluarganya, bersama istrinya, tanpa malu mereka. Yang malaikat Jibril pun malu kepada Uthman. Ketika Rasulullah SAW duduk-duduk, tersingkap sebagian paha Rasul SAW. Duduk begini santai, terbuka sedikit pahanya. Masuk Abu Bakar, Rasul tetap duduk begitu, duduk bersama Rasul. Masuk Umar bin Khattab, lain kejadian sumur ini, Rasul tetap dalam keadaan itu. Begitu Uthman masuk, Rasul membenahi duduknya, segera ditutup kakinya, dibenahi, menyambut kedatangan Uthman. Sampai ketika beliau ditegur atau ditanyakan, wahai Rasulullah, tadi Abu Bakar masuk, engkau seperti itu tetap, Umar masuk, engkau tetap seperti itu, begitu Uthman masuk, engkau berbenah diri, dudukmu, engkau tutup kakimu. Kata Rasulullah, kaifa la astahi min rajulin istaha minhul malaika. Bagaimana aku tidak segan, malu kepada orang yang para malaikat pun malu kepadanya, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Malaikat pun malu kepada beliau radhiyallahu anhu wa arda. Dan seperti yang ma'ruf, beliau dijuluki Dzun-Nurain karena satu-satunya orang di alam semesta ini sepanjang sejarah manusia, satu-satunya orang yang menikahi dua putri Nabi. Gak ada selain Uthman di alam semesta. Mungkin ada menikahi satu putri Nabi, tapi dua. Dua tentunya bukan bebarengan, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ini meninggal, beliau nikahi satunya. Dua putri Nabi. Tidak ada keutamaan itu bagi seseorang kecuali Uthman radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tapi bagi sebagian orang, demi membenarkan dan memperkuat perbuatan terkutuk semacam itu, sebagian mereka mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para pemberontak sampai membunuh Utsman bin Affan itu adalah thawrah Islamiyah, kebangkitan Islam. Dan itu disebutkan oleh beberapa penulis seperti Sayyid Qutb. Dia puji dan dia banggakan gerakan kudeta dan pemberontakan kepada Utsman yang sampai mengantar kepada terbunuhnya Utsman. Itu pergerakan Islam, menuntut keadilan. Bagus, benar. Untuk membenarkan aksi demo, aksi pemberontakan kepada pemerintah yang ada. Tidak malu. Utsman, malaikat malu kepadanya. If tanpa malu, bahkan dikatakan yang menentang beliau Islam, sesuai ajaran Islam, gerakan Islam, pemberontakan Islami, enggak malu kepada Utsman. Bahkan di situ ada istrinya, wanita. Aib ada orang masuk ke rumah orang lain sementara di situ ada perempuan, ada istri, mungkin putrinya. Aib besar, tidak malu. Dan mereka orang-orang fasik, orang-orang fajir, tidak ada kaitannya dengan Islam seujung kuku sekalipun. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam. Memberontak, mengkudeta, semacam itu. Dan itu terbukti bahwa mereka ketika masuk rumah Utsman dan membunuh Utsman, walhasil istri beliau Nailah rahimahullah melindungi suaminya, namanya istri, melihat suaminya berdarah dan dirangkul, dilindungi istrinya. Sebagian mereka yang masuk ke rumah Utsman dan membunuh mengatakan dengan nada kotor atau kalimat yang tidak pantas, karena dia melihat dan mengamati, sehingga dia katakan begitu indahnya pinggul ini perempuan ini, istrinya Utsman. Begitu orang menginginkan Islam? Apa itu orang memperjuangkan Islam? Apa ini? Di mana letak mereka kecemburuannya memperjuangkan Islam dalam tanda kutip? Begitu melihat wanita yang bukan mahramnya, dia ungkapkan kata-kata yang menunjukkan kefasikan dan kefajiran. Itulah mereka. Dan hadis menunjukkan keutamaan bagi Utsman radhiyallahu an, surga yang Allah janjikan bagi beliau. Begitu pula Abu Bakar dan Umar. Syahid, berita gembira yang Rasul sampaikan kepada mereka di kebun tersebut. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.